yang tidak dimati bisa memanjir di mumpah di mumpah yang terjadi. Panggilannya Ustaz Abu Kaidah, yang saya melihatkan dari penyelenggara sejak buku dengan topik sama turunan termasuk siap kepada Rais Mas Papa. Saya panggil Mas ini terasa seperti ya anak kita sendiri. Saya selalu berjalan dengan Bapak sehingga saya panggil Mas Dirakot juga Jadah Amin yang lagi ini yang bagi hari ini ikut berpartisipasi dan juga para alim yang hadir dan para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan taufik rahmat dan hidayahnya kita sekalian bisa hadir di musala di masjid yang sangat muda dalam keadaan sehat berakhir. Mungkin ini acara yang sangat penting, yaitu untuk ikut membedah buku kajian yang sangat dalam yang ini menyangkut umat manusia khususnya umat Islam. Salawat kita hadirkan pada jemaah kita Nabi Agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan orang-orang kita sekalian yang senantiasa dan selalu mengikuti petunjuknya. Pada kesempatan ini saya masih bersama Mustika. Alhamdulillah bisa hadir untuk memenuhi undangan penyelenggara bersama Bapak Jadabu yang wakil. Setelah kita mendapatkan undangan, saya sangat bangga dan salut sekali. Begitu melihat acaranya adalah untuk membedah satu hasil karya, yaitu buku yang insya Allah bagi hari ini kita akan dibedah. Sehingga saya perlukan lagi walaupun ada acara yang lain. Saya juga ingin berhubung dalam hasil karya yang kita kasih warga tadi, sehingga mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya ada bapak sekalian, utamanya Ustaz Abu Beja, kita melakukan selamat datang di majelis ini dan terima kasih hari ini kita bisa ketemu langsung dengan Ustaz yang nantinya akan memberikan beberapa kajian ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Sehingga pada kesempatan ini saya atas nama Mustika khususnya dari penyelenggara, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi sehingga situasi yang sangat memprihatinkan ini termasuk ujian bangsa dan negara kami. Bapak-bapak sekalian hari ini ikut memikirkan bahkan ikut memberikan kontribusi. Mudah-mudahan ujian bangsa Indonesia dengan adanya sering terjadi pengeboman-pengeboman termasuk juga tekanan-tekanan mungkin provokasi yang membuat situasi tidak kondusif bahkan juga meresahkan masyarakat, itu masih perlu kita kasih penegasnya sehingga tidak terjadi salah taksir, salah paham. tugas yang sangat berat, namun masih ada kita sekalian sebagai umat Islam terpanggil untuk membantu pemikiran, bahkan bisa siar untuk bisa meluruskan kepada masyarakat yang benar, yang salah, itu perlu ditarikkan kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi tahu dan pelabuhan yang itu termasuk teroris, apakah itu termasuk jihad, masyarakat akan mengerti sehingga tidak terjebak pada langkah-langkah atau perbuatan atau kegiatan yang besar. Ini harapan kami, sehingga sekali lagi kepada penyelenggara saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tinggi. Bapak-bapak sekalian, dari keprihatinan itu kita rasakan bersama. Perjalanan daripada kehidupan memang sangat dibutuhkan suatu negara ini, baik masyarakatnya, khususnya umat Islam, dan pemimpin-pemimpinnya. Ini yang sangat kita harapkan dari Al-Ustaz Abu Baidah, pencerahan dari kita sekalian yang sangat kami harapkan, sehingga apa yang terjadi ujian bangsa Indonesia tidak hanya pengetungan tapi bencana juga banyak sekali. Ini juga perlu dikaji. Hari ini pengetungan yang dikaji, tapi lebih dari itu saya juga menggarapkan apa yang menjadi penyebab ujian yang berat bagi bangsa Indonesia dengan adanya sifat-sifat bencana-bencana ini. Mudah-mudahan dan sahabat sekalian, dari kontribusi pemikiran nanti muncul satu solusi apa yang harus kita lakukan, dan harapan kami bisa disampaikan kepada masyarakat telah bisa tarik bapak. Yang terakhir, bapak-bapak sekalian, memang perjalanan suatu bangsa tidak lepas dari peran kepemimpinannya. Pemimpin itu tidak hanya cukup dia punya spirit, punya leadership, ya, hanya membawa maslahat duniawiya saja tidak cukup. Lebih dari itu, seorang pemimpin harus menghasilkan maslahat duniawiya juga, termasuk diniannya, ukhuwiyahnya. Mungkin dari itu ya kita kesulitan mencari pemimpin yang punya basirah, mata hati yang jernih, sehingga seorang pemimpin kalau keduanya bisa dipunyai, insya Allah semua perencanaan, semua keputusan akan membawa manfaat sesuai dengan syariat yang kita ikuti bersama. Ini kasihan juga yang harus kita pikirkan. Mudah-mudahan dari perjalanan Al-Ustaz Abu Baidah ini membawa pencerahan di muka bumi, khususnya di Indonesia, dan akhirnya bisa melepaskan ujian yang sangat berat yang kita lalui dan kita kadang-kadang tidak introspeksi, tidak ingin merasakan apa yang terjadi ini dan apa sebab bisa terjadi. Itu perkataan dari saya memastikan, dan kami sampaikan selamat pada bapak-bapak sekalian yang hadir untuk mendapatkan kesempatan untuk bisa bersama-sama membedah buku Indonesia ini diuji dengan adanya pengepungan-pengepungan. Dan kali ini tepat sekali dari hasil karya Al-Ustaz Abu Ubaidah ini bisa dibuka di sini, sehingga mungkin hari inilah waktunya kita akan mendapatkan pencerahan sekaligus bisa meneruskan hasil daripada kajian ini kepada masyarakat. Kepada saya singkat dari pengantar sambutan saya atas nama Ustika. Mudah-mudahan perjalanan kajian ini sudah begitu banyak sekali nampakkan bisa lancar, tertib dan sukses. Cukup dari saya. Terima kasih dan perhatian kesehatan sekalian. Bila tahu itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.